Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca bagian yang ke-22 dari kitab ini, yang judulnya adalah Kerusakan dan Bahaya Syirik, Kerusakan dan Bahaya Perbuatan Kesyirikan. Ada banyak bahaya besar dalam perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh hamba, tidak hanya ketika di dunia, tidak hanya ketika di akhirat, termasuk bahkan ketika di dunia. Kalau bahaya di akhirat sangat jelas, bahwa kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal di neraka, karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik besar. Sedangkan dosa syirik kecil tidak diampuni, tapi dia bisa hilang dengan cara dihukum atau ditimbang dengan amal yang lainnya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa rincian tentang kerusakan dan bahaya syirik. Yang pertama, bahwa syirik itu menghinakan eksistensi manusia, karena hamba menghamba kepada sesama hamba. Makhluk menghamba kepada makhluk, berarti dia menghilangkan eksistensi wibawa seorang hamba. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya, karena Allah jadikan manusia sebagai khalifah pengganti di muka bumi ini. Allah memuliakannya sebagaimana Allah firmankan, walaqad karramna bani Adam, mengajarkan kepadanya seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan ada di bumi. Yang dimaksud menundukkan di sini adalah Allah sediakan apa yang ada di langit dan di bumi menjadi pelayan bagi manusia, seperti binatang tunduk kepada manusia. Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai bahan makanan bagi manusia. Dan Allah jadikan penguasa, dan Allah menjadikannya sebagai penguasa di dunia ini. Ada yang jadi raja, ada yang jadi pemimpin dan seterusnya. Namun kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya, lalu menjadikan makhluk sebagai Tuhan dan sesembahan. Dia menghinakan dirinya sendiri. Berbagai kehinaan tersebut hingga hari ini sangat banyak bisa kita saksikan. Ratusan juta orang India menyembah sapi yang Allah ciptakan untuk manusia, sehingga harusnya sapi itu melayani manusia, tapi ini malah menyembah sapi. Pejabat-pejabat yang ada di India, mereka menyembah sapi. Mereka menggunakan hewan itu, atau kata Allah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sapi untuk manusia agar mereka menggunakan hewan itu untuk membantu meringankan pekerjaannya, atau disembelih untuk dimakan dagingnya. Sebagian umat Islam menghina dirinya sendiri, sementara beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang meninggal justru amat membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Kita yang seharusnya mendoakan mereka, bukan berdoa dan memohon kepada mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak menciptakan apapun, justru sebaliknya mereka yang menciptakan, amwatun ghairu ahya, mereka itu mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, sementara mereka para penyembah itu tidak mengetahui kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Dibangkitkan dalam rangka apa? Mempertanggungjawabkan amalnya. Allah juga berfirman, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterpa angin ke tempat yang sangat jauh. Tayyib. Kesimpulannya bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain hakikatnya adalah menghinakan dirinya sendiri, siapapun yang diagungkan. Dan kita bisa saksikan tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik, karena semua kehidupannya selalu diliputi dengan rasa takut. Sedikit-sedikit kualat, dikit-dikit enggak boleh, jangan ini, jangan itu, jangan itu, penuh dengan pantangan dalam kehidupannya. Sebaliknya kalau maksiat, mereka santai saja. Mereka membuat aturan yang seharusnya boleh dilarang, yang seharusnya dilarang mereka lakukan tanpa ada rasa takut. Dan itu karakter orang musyrik. Karakter orang musyrik yang membela budaya kesyirikan atas nama membela budaya. Mereka membuat aturan, ini enggak boleh, ini pantangan, ini dilarang, ya. Nikah kalau ketemu wetonnya angka 24, wah enggak boleh, ini pantangan. Kemudian nanti kalau wetonnya enggak cocok, rumahnya menghadap ke arah yang saling menyingkur, enggak cocok dan seterusnya. Mereka membuat aturan sendiri, mereka hindari, mereka larang aturan-aturan seperti itu, tapi ngapusi orang lain santai. Bertindak jahat kepada orang lain tidak merasa berdosa. Korupsi tidak merasa berdosa. Inilah keanehan orang yang musyrik. Dan kita banyak menjumpai seperti ini di sekitar kita. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Penulis juga membawakan dalil surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Surat Al-Hajj ayat 31. Di buku ada ya. Siapa yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah maka seolah-olah dia dijatuhkan dari langit. Sebenarnya kaitannya dengan ayat ini tidak ada hubungannya dengan tema yang disampaikan oleh penulis, karena ayat ini berbicara pada waktu Allah Ta'ala mencabut hamba, mencabut roh hamba ketika proses kematian. Maka roh itu dibawa naik oleh malaikat. Roh orang musyrik begitu sampai di langit dunia lalu minta izin agar diizinkan untuk masuk ke langit dunia, tidak diizinkan oleh malaikat penjaga langit. Kemudian dia dilempar, akhirnya roh itu jatuh balik ke jasadnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, orang yang musyrik itu seperti orang yang dijatuhkan dari langit, kemudian dia disambar oleh burung atau diterpa angin ke tempat yang sangat jauh, sehingga roh itu dikembalikan ke jasadnya dengan cara yang sangat tidak mulia. Kemudian yang kedua, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Karena orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberikan pengaruh selain Allah di alam raya ini, baik berupa bintang, berupa jin, arwah atau hantu, berarti dia menjadikan akalnya siap menerima segala macam khurafat, tahayul, serta mempercayai para dajjal, yaitu para pendusta, yang dimaksud adalah dukun. Ada khurafat, ada tahayul. Kita mengenal istilah TBC ya, tahayul, bid'ah, khurafat. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Apa perbedaan antara tahayul dengan khurafat? Tahayul, tahayyala ya tahayyalu, artinya berangan-angan, membayangkan. Yang dimaksud membayangkan di sini adalah meyakini adanya sesuatu padahal aslinya tidak ada. Contohnya, kamu kalau meludah ke arah sumur, nanti gigimu gingsul. Nanti kalau kamu duduk dengan menggunakan bantal, udunen. Kamu kan nanti kalau mangkat, berangkat kerja, kemudian apa, melihat ada cicak jatuh, oh, ini alamat Ciloko, jangan dilanjutkan. Ini namanya tahayul. Jadi orang wedi dhewe takut dengan sendirinya disebabkan karena bayangan-bayangan yang aslinya tidak ada. Bayangan-bayangan yang aslinya tidak pernah Allah ciptakan seperti itu. Allah tidak jadikan A sebagai sebab B dalam masalah seperti ini. Cuman manusia membuat bayangan-bayangan sendiri. Sedangkan khurafat dari kata takhrif yang artinya penyimpangan. Apa itu penyimpangan? Dia memiliki keyakinan yang menyimpang dari apa yang diajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah A, lurus. Tapi dia memilih A minus. Akhirnya serong sedikit ke kanan atau serong sedikit ke kiri. Sehingga dia memiliki penyimpangan dalam masalah keyakinan dan akidah. Maka dia melakukan khurafat. Karena itu takwil dalam semua asma wa sifat yang tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah bagian dari khurafat. Kemudian orang memiliki akidah yang itu palsu juga bagian dari khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya terkait masalah akhirat ini juga khurafat. Nanti kalau bapak mati lalu didatangi oleh malaikat, sampaikan kalau Anda adalah muridnya Kanjeng Wali Sunan. Ini juga bagian dari khurafat. Sehingga pada prinsipnya baik tahayul maupun khurafat, dua-duanya adalah penyimpangan dalam masalah pemikiran. Akidahnya yang menyimpang. Hanya saja untuk khurafat unsur logika lebih dominan. Kalau tahayul itu masalah perasaan. Karena itulah mengajarkan tahayul kepada orang awam lebih gampang. Ya. Hati-hati engko ndak kualat, dikit-dikit kualat, aja sampe grenengi kiai ini, nanti ndak kualat. Ya. Semuanya serba ditakut-takuti dengan berbagai macam ancaman yang aslinya tidak pernah ada. Sedangkan untuk mengajarkan khurafat butuh ilmu kalam. Karena itulah orang yang terjangkiti dengan penyakit kalam, khurafatnya lebih dominan disebabkan karena dia punya penyimpangan dalam masalah akidah karena lebih banyak menggunakan logika untuk membangun akidahnya. Karena itu dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, maka mereka menjadi barang dagangan bagi dukun, tukang ramal, ahli sihir dan semacamnya yang menyatakan dirinya mengetahui hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Menjadi laku keras disebabkan karena mereka enggak paham. Di samping itu dalam masyarakat semacam ini mereka sudah tidak mengindahkan lagi ikhtiar dalam mencari sebab serta meremehkan sunnah kauniyah. Tayyib, sunnah kauniyah itu begini. Kalau orang mau kenyang berarti harus makan. Kalau ingin punya duit berarti harus nyambut gawe, kerja. Kalau ingin pinter harus belajar. Itulah sunnah kauniyah. Nah orang kalau memahami hikmah Allah sehingga ketika ingin mendapatkan hasil tertentu harus menempuh sebab seperti yang diajarkan oleh Allah melalui sunnah kauniyah, maka dia akan menjadi hamba yang mandiri. Sebaliknya, orang-orang yang terjangkiti penyakit tahayul dan khurafat tadi, sunnah kauniyah dihilangkan. Akhirnya yang digolei jimat. Kemana-mana nyari jimat. Semuanya serba jimat. Loro iki jimat, loro iki jimat, kabeh serba jimat. Di samping itu mereka juga menghindari sesuatu yang aslinya tidak ada hakikatnya karena mereka memiliki akidah yang menyimpang tadi. Nah, di masyarakat kita banyak sekali yang seperti ini karena mereka memiliki tahayul dan khurafat. Anak awakmu nek pinter, nek pengen pinter, engkau nek kiai ini bar ngombe kok rantek, langsung direbut diombe. Nek kiai ini ngerokok rantek, langsung direbut sambung tutul. Nek kiai ini mangan rantek bontek no. Ngalap berkah dengan bekasnya Mbah Yai. Men pinter karo kaya Mbah meh pinter kaya kaya Mbah Yai. Nah, model seperti ini termasuk tahayul. Dia buat-buat sendiri. Ada yang makan Quran, ada yang membuat raja-raja sin-sin-sin rok-rok-rok-rok ya, terus dicelupkan ke dalam air diminum sebagai obat. Nah, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Nanti batuk tulisannya kayak gini, nanti pilek ada sendiri ya. Jadi kayak model membuat resep obat gitu. Dan sudah dibukukan, dan bahkan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Judulnya Mujarobat. Judul bukunya Mujarobat. Ada yang lebih parah lagi, namanya Syamsul Ma'arif. Itu mengajarkan tentang perdukunan, membuat kulhu sungsang, kemudian Al-Fatihah terbalik, dan seterusnya. Yang ketiga, syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. Kenapa disebut zalim? Karena syirik adalah zalim terhadap kebenaran. Hakikat dari kebenaran yang paling agung adalah la ilaha illallah. Sementara orang yang syirik, orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan selain Dia sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah dibandingkan dirinya, padahal Allah menjadikan dia makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan penganiayaan kepada orang lain, sebab orang yang mempersekutukan atau orang yang dipersekutukan dengan Allah dianiaya karena dia memberikan hak yang bukan miliknya. Atau yang lebih tepat adalah syirik disebut dolim yang paling besar, karena syirik telah mendolimi hak Allah Ta'ala, yaitu hak uluhiyah, hak ubudiyah. Seharusnya hamba itu disembah oleh Allah semata, seharusnya Allah disembah oleh hamba semata, tapi sebaliknya, dia berikan penghambaan itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan akan diliputi rasa takut dari berbagai arah, sebab dia menyandarkan dirinya kepada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah, tidak kuasa memberikan manfaat atau menolak mara bahaya dari dirinya. Karena itu dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, dia mudah putus asa, sikap pesimis dan rasa takut merebak pada dirinya tanpa sebab. Sebagaimana yang Allah firmankan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan aku sematkan pada diri orang-orang kafir rasa takut, bima asyraku billah, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana, di mana Allah tidak pernah menyebutkan dalil, tidak pernah menurunkan dalil tentang masalah ini. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka adalah di neraka. Wa bi'sa mathwa dhalimin, dan sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang zalim. Dan seperti tadi yang kita simpulkan, bahwa tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Salah satu dalilnya ayat ini, Ali Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan aku sematkan dalam batinnya orang-orang kafir rasa takut, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah yang tidak pernah ada dalilnya. Dan kita bisa menjumpai itu di lingkungan kita. Tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Karena itulah tidak pernah terjadi pertempuran antara muslim dan orang musyrik sementara orang musyrik menang. Menang dalam arti mereka berhasil menguasai orang muslim ketika peperangan. Karena mereka takut ketika menghadapi pasukan kaum muslimin. Yang mereka cari adalah selamat, sementara orang Islam nyarinya mati. Orang kalau sudah berantem yang dicari mati, itu bisa berbahaya. Karena dia gak takut mati. Meskipun secara umum terkadang pasukan kaum muslimin kalah disebabkan faktor yang lain. Kemudian berikutnya yang kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meninggalkan amal saleh. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan akan memberinya syafaat, pertolongan di sisi Allah. Dan inilah yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebagaimana Allah firmankan di surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan musibah dan tidak bisa mengabulkan doa. Dan mereka mengatakan, apa yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Pemberi syafaat di sini maksudnya apa? Pemberi syafaat di sini maksudnya apa? Perantara? Perantara apa? Doa. Baik, penjelasannya seperti ini. Orang musyrikin Quraisy percaya enggak ada akhirat. Mereka percaya tidak dengan adanya akhirat. Enggak percaya. Bagian dari akidah mereka adalah akhirat tidak ada. Orang musyrikin Quraisy punya keyakinan bahwa akhirat tidak ada. Dan itu ada Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah Ta'ala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka membawa tulang belulang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan tulang ini sementara dia sudah jadi tanah. Mereka juga mengatakan, la yab'atsallahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka juga bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya, la yab'atsallahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga orang musyrik tidak percaya adanya akhirat. Berarti kalau mereka tidak percaya adanya akhirat, apakah mereka percaya kalau besok akan ada syafaat di akhirat? Kalau mereka tidak percaya akhirat, apakah mereka percaya kalau besok akan ada syafaat di akhirat? Konsekuensinya tidak. Karena iman kepada syafaat itu cabang dari iman kepada akhirat. Sehingga kalau akhiratnya enggak beriman, apalagi turunan dari iman kepada akhirat, yaitu adanya syafaat. Lalu apa makna perkataan mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat kami di hadapan Allah? Maknanya adalah pemberi syafaat ketika di dunia. Apa pemberi syafaat ketika di dunia? Tuhan-Tuhan itulah yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah, sehingga doa kami lebih mustajab. Dan itu harapan mereka. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya apa? Tujuannya apa? Mencari dunia, agar doanya lebih cepat diijabahi. Orang-orang Nasrani melakukan berbagai macam kemungkaran dengan keyakinan bahwa Al-Masih akan menghapus dosa-dosa mereka. ketika dia disalib. Demikian menurut anggapan Nasrani. Sehingga meskipun orang Nasrani itu enggak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, yang penting pokoknya status agamanya adalah Nasrani, maka nanti semua dosanya akan ditebus oleh Yesus, sehingga dia diselamatkan oleh Yesus, kekal di surga bersama Bapa. Ini menurut keyakinan Nasrani. Berarti ngapain ke gereja? Ke gereja dan gak ke gereja sama-sama selamat, berarti ngapain ke gereja? Maka orang Nasrani itu aneh, taat dan tidak taat sama. Yang rajin taat, rajin ke gereja, dengan yang gak pernah ke gereja, yang penting pokoknya statusnya sama, status agamanya adalah Kristen atau Katolik, sudah nanti pasti akan diselamatkan oleh Yesus. Nah, terus ngapain ke gereja? Demikian pula sebagian umat Islam, mereka meninggalkan berbagai kewajiban dan melakukan berbagai macam perbuatan haram, lalu mengandalkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berkeyakinan nanti bisa masuk surga. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada putrinya sendiri, yaitu Fatimah, ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali masyikti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta hartaku yang kamu inginkan, sesungguhnya aku sama sekali tidak bisa menolong dirimu di hadapan Allah sedikitpun. Sehingga jangankan kita yang tidak pernah dikenal Rasulullah SAW, Fatimah saja, kata Nabi SAW, beliau tidak menjamin bisa menyelamatkannya. Ini salah satu di antara bukti yang paling kuat Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang beliau kehendaki, namun semuanya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan sudah sering ini kita sampaikan, ada banyak orang yang kemudian menjadi meremehkan aturan, meremehkan amal, disebabkan karena dia merasa muridnya Kiai A, Kiai B nanti akan diselamatkan oleh sang Kiai ketika di akhirat. Yang keenam, syirik menyebabkan manusia abadi di neraka, karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni pelaku dosa syirik besar. Innahu may yushrik billah faka'annama faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan dia masuk surga dan tempatnya di neraka. Nabi SAW juga bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dan dia pernah berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat syirik dalam arti belum ditobati sampai mati. Yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok kecil-kecil. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Tayyib. Surat apa ini? Ar-Rum ayat 31-32. Ada pemahaman yang keliru dari surat ini. Surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kamu menjadi seperti orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok yang kecil-kecil. Lalu ada salah satu da'i menyimpulkan, maka orang yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam, ada kelompok Muhammadiyah, ada NU, ada partai-partai, mereka ini orang musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang janganlah seperti orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi kelompok-kelompok kecil. Berarti kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia musyrik. Ini keyakinan yang enggak benar. Ini tafsir yang enggak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar ayat ini itu melarang jangan meniru orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang musyrik dalam arti meniru orang musyrik. Jangan meniru orang musyrik. Yang orang musyrik itu punya kebiasaan, sehingga min yang di ayat ke-32 itu min lil bayan, yaitu orang-orang yang punya kebiasaan suka memecah belah agamanya dan menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya, dengan golongannya. Karena itu kalau ada orang yang punya kelompok-kelompok kecil, tidak jadi musyrik. Ini salah satu sifatnya orang musyrik. Tapi pelaku kalau dari kalangan kaum muslimin, dia tidak jadi musyrik. Dalam arti begini, contohnya ya, ada orang yang punya kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruk itu, dia akhirnya dipenjara. Terus kita nasihati orang lain, jangan kamu tiru kebiasaan buruk si A, karena nanti kamu akan dipenjara. Lalu B, suatu ketika niru satu kebiasaan buruk si A, tapi karena gak ketahuan, dia gak dipenjara. Apakah B harus dipenjara? Tidak. Sehingga boleh saja kita maafkan B, karena tingkat keparahannya tidak sebagaimana A. Maka termasuk juga seperti Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada tiga. Nek ngomong ngapusi, suka dusta. Kalau janji suka diingkari. Kalau diberi amanah, khianat. Jika ada orang yang kalau ngomong ngapusi, bohong, apakah dia munafik? Tidak. Yang terjadi adalah dia meniru salah satu kebiasaan orang munafik, tapi dia belum jadi munafik. Kecuali kalau semua sifat munafik ada pada dirinya, baru kita sebut dia munafik. Orang kafir suka berbuat jahat. Kalau ada orang muslim melakukan satu perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang kafir, apakah dia jadi kafir? Tidak. Dia meniru salah satu perbuatan jahatnya orang kafir. Orang musyrik punya banyak penyimpangan. Salah satunya adalah suka memecah belah agama. Jika ini dilakukan oleh seorang muslim, apakah dia jadi musyrik? Tidak. Tapi dia meniru salah satu kebiasaan orang musyrik. Lalu apa yang dimaksud memecah belah agama dan menjadi kelompok-kelompok kecil? Maknanya adalah membuat ajaran agama yang beraneka ragam, lalu masing-masing punya pengikut yang berbeda-beda, saling membanggakan aliran yang dia ikuti. Dan realita ini bisa kita lihat ya di lapangan. Nasrani itu terpecah menjadi berapa? Banyak sekali. 72 itu masih ada cabangnya banyak-banyak. Apa saja cabangnya? Ya ada penganut gereja Advent, ada penganut gereja Pantekosta, nanti ada penganut gereja Pantai Parangtritis. Jadi ada penganut gereja A, penganut gereja B, penganut gereja, dan masing-masing saling membanggakan dengan kelompoknya. Nah, muslim juga seperti itu, tiru-tiru orang musyrikin seperti ini. Ada penganut aliran A, penganut aliran B, saya penganut sekte A, saya penganut torikot B, penganut torikot C, torikot. Masing-masing saling membanggakan torikotnya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Padahal ini sifatnya orang musyrik yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Karena orang yang tidak berpegang teguh dengan dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dipastikan dia akan membuat ajaran yang baru. Dan ketika ajaran baru itu dibuat, bisa dipastikan akan ada banyak cabang, sebab logika manusia itu berkembang. Maka dia misalnya memilih aliran A, wah ini perlu disempurnakan. Akhirnya aliran A itu dioprak-oprek, jadilah A aksen. Dia awalnya penganut ajaran Syadziliyah. Karena Syadziliyah ini dirasa kurang sempurna, akhirnya penganut Syadziliyah yang senior ini nambah-nambahi dan mengurangi, jadilah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah kurang sempurna, ditambahi dan dikurangi, nanti jadilah apalagi Ahmadiyah. Di Kediri itu apa namanya? Salawat Ahmadiyah atau apa itu? Nanti apalagi ditambah-tambahi, dikurangi, jadi ajaran yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Maka bercabang dalam jumlah yang sangat buahnya. Tarekat Sufi itu enggak terhitung jumlahnya. Sangat banyak sekali. Kita misalnya mau melakukan survei, survei berapa jumlah tarekat Sufi, kita akan kesulitan. Jangankan survei tarekat Sufi ya, jumlah agama di dunia ini itu jumlahnya banyak sekali. Apalagi pecahan dari satu agama. Dan itu disebabkan karena mereka mengembalikan standar agamanya kepada perasaan atau kepada logika. Kemudian kesimpulan dari bab ini, semua pembahasan di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar, yang wajib untuk kita hindari. Kita harus bersih dari perbuatan syirik, takut jika kita terjerumus ke dalamnya, karena ia adalah dosa yang paling besar. Di samping itu, syirik juga menghapus pahala amal, ya, pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, yang terkadang bermanfaat untuk kepentingan umat dan kemanusiaan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Furqan, di surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pelakunya. Ya. Maka amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kondisi dia berbuat syirik, meskipun itu sifatnya amal sosial seperti membantu anak yatim, bangun jembatan, ikut nyumbang masjid, nanti tetap dikasih pahala oleh Allah dan ditunjukkan kepada pelakunya. Setelah itu oleh Allah dilebur seperti debu dan mereka tidak sanggup untuk, tidak bisa untuk mengambilnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, sedikit menyinggung akidah Asy'ariyah. Jadi dalam akidah Asy'ariyah itu ada, ini sebenarnya pembahasan antara sekte ahlil kalam, sekte penganut ilmu kalam, at-tahsin wa at-taqbih adz-dzatiyatan, penilaian baik dan buruk terhadap perbuatan hamba. Ada tiga pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan baik dan buruk perbuatan hamba itu murni syariat, sehingga kita bisa menilai baik atau menilai buruk kalau ada perintah dan ada larangan dari syariat. Sehingga kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan dari syariat, maka kita tidak bisa menilai apakah ini baik atau buruk. Karena itulah, semua yang diperintahkan oleh syariat pasti baik, dan semua yang dilarang oleh syariat pasti buruk. Dan terserah syariat mau memerintahkan apapun yang dia kehendaki. sebagaimana syariat juga boleh melarang apapun yang dikehendaki. Pokoknya kalau syariat perintahkan, kita nilai baik. Dan kita tidak bisa menilai baik buruk kecuali ada dari syariat. Ini keyakinan yang benar atau salah? Ya, ini akidahnya Asy'ariyah. Ini akidah Asy'ariyah. Konsekuensinya, andaikan syariat itu memerintahkan kemungkaran dan melarang yang ma'ruf, maka boleh dilakukan. Sehingga kalaupun syariat memerintahkan orang untuk zina dan melarang nikah, maka zina itu baik, nikah itu jelek. Dan syariat bisa saja memerintahkan orang untuk berbuat syirik dan meninggalkan tauhid. Pokoknya yang penting terserah syariat. Ini yang disebut dengan at-tahsin wat-taqbih dzatiyatan. Dan akidah ini akidah yang menyimpang. Sebaliknya Mu'tazilah mengatakan bahwa baik dan buruk sesuatu itu kembali kepada logika. Maka kita bisa menilai ini baik, ini buruk berdasarkan logika. Sedangkan syariat sifatnya hanya pelengkap. Karena itu kalau terjadi pertentangan antara syariat dengan logika manusia, syariat mengatakan ini buruk, logika mengatakan oh enggak ini baik, maka yang dikuatkan adalah logika. Sehingga penilaian semuanya kembali kepada logika. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Pendapatnya Ahlussunnah, pertengahan antara Mu'tazilah dan Asy'ari. Ahlussunnah mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dinilai oleh logika. Kebaikan bisa dinilai oleh logika. Tapi apakah di situ ada pahala atau tidak ada pahala kembali kepada syariat. Dalam arti begini, kalau ada orang beramal soleh, kalau ada orang yang beramal soleh, tapi amalnya itu tidak ada nilai penjelasan dari syariat, maka dia dihitung pahala tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pahala dan tidak itu bersumber dari syariat. Baik, saya kasih penerapannya. Jika ada orang yang beramal soleh, misalnya bantu anak yatim atau ikut nyumbang masjid, berarti dia melakukan amal sosial. Secara logika baik tidak? Baik. Menurut Mu'tazilah apa, Pak? Orang ini wajib dapat pahala dan harus mendapatkan manfaat dari amalnya, karena dia telah beramal soleh meskipun dia musyrik. Karena itu orang ini disebabkan karena dia telah melakukan amal soleh, maka dia dihargai, dia dinilai. Ahlussunnah tidak. Betul dia telah melakukan amal soleh, tapi ada syarat yang membuat dia tidak berhak untuk dapat pahala. Sehingga di posisi ini dia tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Nah, ini sering kita jumpai di tengah masyarakat kita. Misalnya ada orang-orang liberal mengatakan kalau ada orang Nasrani yang dia suka berbuat baik, menyantuni anak yatim, memberikan makanan kepada orang miskin, atau bahkan ikut nyumbang ke masjid, meskipun dia beragama Nasrani, apakah dia masuk surga? Ya, kita punya keyakinan? Tidak. Tapi sebagian Mu'tazilah mengatakan bisa saja dia masuk surga karena dia telah berbuat baik. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas ya. Sampai jam berapa kita, Pak? Sampai jam 10:30 ya. Pembahasan tentang tawassul yang diperbolehkan, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan ini. Itu benar. Oh, masih bentar. Baik, sambil kita lanjutkan ke tawassul ya, bagian 23. Tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawassul kepadanya. Nyanya di sini siapa? Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawassul kepada Allah. Qatadah mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud wabtagu ilaihil wasilah, maknanya adalah dekatkanlah dirimu kepadanya dengan melakukan ketaatan dan amal yang membuat Allah ridha kepadamu. Ini makna dari ayat wabtagu ilaihil wasilah. Tawassul yang disyariatkan atau yang diperbolehkan adalah tawassul sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta yang dipraktikkan oleh para sahabatnya. Tayyib. Sebelumnya tentang makna tawassul. Tawassala ya tawassalu artinya ja'lu syai'i wasilatan. Menjadikan sesuatu sebagai sarana. Sarana itu berarti apa? Mengantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan akibat yang dia inginkan. Misalnya orang sakit ingin dapat sembuh. Sarananya apa? Dia berobat. Maka berobat akan mengantarkan dirinya kepada tujuan yang dia inginkan. Berarti dengan adanya wasilah lebih dekat kepada tujuan. Dengan adanya wasilah akan lebih dekat kepada tujuan. Tayyib. Nah, tawassul dengan pengertian seperti ini, maka secara istilah untuk penggunaan tawassul dalam masalah agama, hamba melakukan amal dan melakukan apa? Hamba melakukan amal dan melakukan apa? Berdoa. Kita interaksinya dengan Allah itu kan dua. Pertama, menghamba kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, memohon kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan darinya. Begitu ya. Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Maka hak Allah yang kita berikan adalah beribadah kepadanya. Dan hak kita adalah minta kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sudah? Inilah interaksi antara hamba dengan Allah. Berarti semua aktivitas kita dengan Allah sasarannya siapa? Allah. Tujuannya adalah kembali kepada Allah. Amal soleh kita kepada Allah. Doa kita tertuju kepada Allah Ta'ala. Maka tawassul dalam agama adalah tawassul untuk mengantarkan ibadah kita dan amal kita serta doa kita kepada Allah. Itu yang dimaksud tawassul secara syar'i atau secara istilah. Saya ulang ya. Tawassul tadi pengertiannya apa? Secara bahasa, sarana yang mendekatkan sesuatu kepada tujuan. Berarti kalau kaitannya dengan masalah agama, tawassul adalah sarana yang mengantarkan hamba kepada Allah. Yang mengantarkan hamba kepada Allah itu apanya yang diantarkan? Ibadahnya dan doanya. Begitu ya. Ibadah ketaatannya agar diterima oleh Allah dan doanya agar diijabai oleh Allah Ta'ala. Nah, sementara hamba itu buta dan enggak ngerti apa yang dicintai oleh Allah. Hamba itu ngerti enggak Allah itu cinta apa saja? Hah? enggak ngerti. Kenapa enggak ngerti? Karena hamba enggak ngerti Allah. Makhluk tidak tahu Allah, sehingga makhluk tidak ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah. Mereka enggak ngerti Allah itu yang menginginkan apa saja, enggak ngerti. Lalu Allah turunkan penjelasan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Inilah yang Allah inginkan, ini yang Allah kehendaki. Sehingga tugas seorang hamba adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala agar dia lebih dekat dengan Allah taala. Kan? Karena itulah hukum asal tawassul adalah ikuti dalil. Dalilnya memerintahkan apa agar kamu dekat dengan Allah? Oh, dalilnya memerintahkan A. Dalilnya memerintahkan B. Dengan cara A saya bisa dekat dengan Allah. Dengan cara B saya bisa dekat dengan Allah. Ilustrasi sederhana. Kalau ada orang ingin berkunjung ke rumah orang lain, lalu ingin memberikan hadiah yang istimewa, pertama yang dia lakukan apa? Dia akan cari tahu apa yang disenangi oleh orang itu. Biasanya bapaknya itu senang makan apa? Oh, senengane soto. Terus apa lagi? Oh, senengane buah ini, senengane ini, senengane ini. Sudah? Ketika dia datang ke sana, maka yang dibawakan adalah makanan kesukaannya, hadiah yang menjadi kesukaannya, kan begitu ya? Sehingga kita tidak meraba digawakno apa padahal enggak disenengi, atau dibawakan sesuatu padahal dia enggak suka. Seperti itu pula ketika kita mau mengunjungi anak kita atau orang lain yang sedang sakit, kita akan bawakan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, ketika kita mau mendekat kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah apa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Dan itu tidak ada yang tahu, sehingga Allah jelaskan kepada hamba bagaimana caranya agar hamba bisa mendekat kepada dirinya. Maka hukum asalnya tawassul itu ngikuti dalil. Gitu ya. Sehingga tidak bisa dibuat pakai logika. Menurut saya ini bisa mendekatkan hamba kepada Allah. Menurut saya ini bisa mendekatkan hamba kepada Allah. Akhirnya orang membuat tawassul dengan aneka ragam cara yang berbeda-beda. Ada yang pakai tari mabuk cinta Allah ya. Seperti gayanya siapa? Jalaluddin Rumi ya. Dia berputar-putar ya, sambil membaca zikir ya. Yang dia yakini ini yang akan menghubungkan saya dengan Allah. Makanya kuplu e ya, topinya lincip munggah ya, biar lebih cepat sampai. Ada juga dengan cara apa, menari-nari, ada yang dengan cara A, dengan cara B, dan seterusnya. Yang mereka anggap inilah yang akan mendekatkan dirinya, menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membuat berbagai macam cara yang aneh-aneh yang tidak pernah dikenal dalam agama kita. Dan di sini penulis nanti akan menyebutkan beberapa bentuk tawassul yang semuanya disebutkan dalam dalil. Karena hukum asal tawassul harus mengikuti dalil. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan insyaallah untuk rinciannya akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.